يصلح لكم أعمالكم يا ويغفر أيها لكم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وشر الأمور صلى الله عليه وآله وسلم. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan ya Rasulullah, bukan kami telah membaiatmu, lalu atas apakah kami membaiatmu? Maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, agar kalian senantiasa menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. As-salawat al-khams. Yang kedua, kalian hendaknya senantiasa melaksanakan sholat lima waktu. Dan yang ketiga adalah waktu ti'u. Yang ketiga adalah kalian hendaklah senantiasa taat, yakni kepada ulil amri, kepada pemimpin kalian. Kemudian beliau menyembunyikan satu kalimat yang isinya adalah wala tas'alun nasa syai'a, dan janganlah kalian meminta-minta kepada manusia sedikit pun atau sesuatu apapun. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, maka aku melihat dari 8 atau 9 orang atau 7 orang yang membaiat Nabi SAW, dengan baiat ini mereka tidak pernah meminta tolong atau meminta kepada siapapun, meskipun salah seorang di antara mereka cambuk kudanya atau ontanya jatuh, maka dia tidak meminta seorang untuk mengambilnya, namun dia mengambil dengan sendirinya. Dia mengambil sendiri apa yang terjatuh itu. Nah, telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu tentang hadis atau penjelasan hadis ini yang banyak memberikan pelajaran kepada kita, diantaranya adalah dianjurkannya memperbaharui baiat atau janji atau ahad kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu sesuatu yang yazidu wa yanqus. Kadang-kadang dia bisa menambah atau bertambah, dan kadang-kadang dia bisa surut atau menurun. Maka dari itu tajdid, ya, janji seseorang adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan imannya, memperbaharui imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik pada Allah azza wa jalla. Karena tauhid adalah inti ajaran Allah yang Allah turunkan kepada semua rasulnya dan semua agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, dan seterusnya. Seorang diwajibkan untuk tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tetap menggantungkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang mukmin hendaklah dia memenuhi baiatnya, yakni melaksanakan janjinya, apalagi janjinya kepada Allah dan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka sudah seyogyanya seorang mukmin untuk selalu menjaga janjinya, baiatnya, agar dia mendapatkan hidayah, agar dia berjalan di atas jalan yang lurus, istiqamah, ya, dengan dia istiqamah di dalam menjaga janjinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu sandaran seorang muslim adalah hanya kepada Allah azza wa jalla, dan dia tidak bergantung pada selainnya. Dan juga disebutkan dalam hadis ini tentang istiqomah para sahabat dalam melaksanakan janji mereka, dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah, mereka selalu melaksanakan sampai akhir dari kehidupan mereka. Inilah yang dinamakan dengan janji setia. Kemudian juga diambil dari hadis ini, yaitu diperintahkannya atau dianjurkannya seorang untuk tidak meminta-minta pada manusia, agar dia betul-betul menjauhkan dirinya dari meminta-minta, tapi hendaklah dia lakukan apa yang bisa dia lakukan, ya, upaya, ya, bahkan dalam bekerja, selama dia dapat melaksanakan dan sendirinya, dan dia tidak membutuhkan untuk meminta pada yang lainnya, maka sudah seyogyanya seorang tidak meminta-minta kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang makarimul akhlak, yang mana seorang yang dia berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya, maka dia tidak akan meminta-minta kepada manusia, tapi dia minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu juga hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala An-Nawawi rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dari Auf bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf, ada hadis sebelumnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, seorang apabila dia senantiasa meminta-minta, hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin, seorang yang selalu meminta-minta sampai dia bertemu dan Allah sampai matinya, maka di hari kiamat kelak dia ketika dibangkitkan, maka tidak ada daging pada wajahnya, dan wajahnya ibarat tengkorak yang tidak ada dagingnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La tazalu al-mas'alatu bi ahdikum, yani sifat, sikap meminta-minta apabila senantiasa ada pada diri seseorang, dalam arti dia terus menerus meminta-minta, hatta yalqallah ta'ala, terus meminta-minta sampai dia mati, sampai dia wafat, maka nanti akan ketika dia dibangkitkan dari kiamat kala, walaysa fi wajhi muz'atu lahmin, maka ketika dia dibangkitkan dari kiamat kala, tidak ada pada wajahnya daging sedikit pun, ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta padahal mereka mampu, padahal mereka ada, ya, dan mampu berbuat, mampu berusaha, atau mungkin ada hartanya, tapi dia terus meminta-minta, ya, maka Allah mengancam, atau Nabi SAW memberitahukan kepada kita ancamannya adalah dia dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya, ya, dagingnya itu daging wajahnya hilang, lenyap, sehingga dia bangun ibarat dalam keadaan sebagai orang yang dalam bentuk tengkorak, waliyadzubillah, yang khususnya pada wajahnya, tidak ada lahan, tidak ada daging pada wajahnya. Oleh karena itu ayat hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang memiliki namun dia terus meminta-minta kepada manusia. Kemudian juga ancaman bagi orang yang terus meminta-minta. Jadi perlakuan meminta-minta itu selalu dia lakukan. Ya, padahal dia ada padanya harta, ada padanya sesuatu yang bisa menutupi hajatnya. Namun dia meminta-minta pada manusia. Dia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan wajahnya yang tidak berdaging. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang larangan meminta-minta dan berulang-ulang dalam meminta. Ini akan menjadikan seorang terhina di dunia dan menjadikan seorang atau mengancam seorang dan azab Allah di akhirat kelak. Azab Allah di akhirat kelak. Jadi orang yang meminta-minta kepada manusia, ya, ini akan berdampak dua hal. Yang pertama di dunia, dia akan menjadi orang yang hina. Orang yang terhina, tidak disayangi oleh manusia, dijauhi oleh manusia, dibenci oleh manusia, karena dia selalu meminta-minta. Yang kedua, yaitu dia di akhirat kelak terancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dari hadis ini yang mengatakan bahwasanya dia dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak berdaging pada wajahnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang bisa dikategorikan dia mencelakakan dirinya sendiri tampak dari sikap meminta-mintanya. Kalau dia terus-menerus meminta-minta pada manusia, berarti dia sedang mencelakakan dirinya. Dia sedang membolimi dirinya. Dia sedang membuat satu lubang bagi dirinya di akhirat kelak. Dan orang yang tidak meminta-minta adalah orang yang mulia. Orang yang memiliki kemuliaan syarif. Dia mulia karena dia tidak mudah meminta kepada manusia. Dan nanti pada akhir dari bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa hal yang apabila menimpa seseorang, dia diizinkan atau dibolehkan untuk meminta kepada manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, ketika itu beliau berada di atas mimbar, beliau berkata, wa dzakara shadaqata wat ta'affufa 'anil mas'alah, beliau menyampaikan, menasihati tentang fadilah, keutamaan sedekah. Dan beliau menyebutkan tentang upaya seorang untuk menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Ya. Agar manusia, agar seorang mukmin tidak meminta-minta pada manusia. Lalu kata beliau, alaihi salatu wassalam, al-yadul ulya, tangan yang berada di atas, khairun minal yadis sufla, daripada tangan yang berada di bawah. Al-yadul ulya hiya al-munfiqah, tangan yang berada di atas itulah tangan yang memberi, yang menginfakkan hartanya. Wasufla, dan tangan yang berada di bawah, hiyas sa'ilah, itulah tangan yang meminta, tangan yang menerima. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang keutamaan orang yang selalu memberi, atau orang yang memberi dan dia tidak menerima. Artinya orang yang selalu memberi, ya, selalu menginfakkan hartanya, selalu memberikan sedekah, ini adalah yang lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang selalu meminta-minta dan menerima pemberian orang. Ketika dia minta, dia menerima apa yang diberikan padanya, ini adalah tangan yang berada di bawah. Maka tangan yang berada di atas, yang memberi, ini lebih mulia. Ya, ini lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Dan satu sifat yang, atau sesuatu yang terasa dalam diri orang yang meminta, ya, apabila masih ada rasa malu dalam dirinya, Maka yang terasa, ya, itu adalah pertama, ada rasa malu dalam dirinya. Tapi karena terpaksa dia meminta. Yang kedua, bahwa orang yang meminta juga ada semacam perasaan dalam dirinya bahwa dia itu terhina. Meskipun dia tidak ungkapkan perasaan itu, tapi terasa oleh orang yang fitrahnya masih lurus, fitrahnya masih benar, ketika dia meminta, terasa sesuatu dalam dirinya, terasa hina. Ya. Oleh karena itu, agama kita menginginkan agar seorang mukmin menjadi orang yang mulia, seorang mukmin menjadi seorang yang terhormat, yaitu dengan mencegah seorang muslim dari meminta, kecuali dalam keadaan yang memang darurat, keadaan yang betul-betul terpaksa, maka dia dibolehkan meminta. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala an-nasa takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Makna hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'ala an-nasa takatsuran, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia tapi sifat memintanya adalah takatsuran, untuk memperbanyak sesuatu yang ada padanya. Jadi bukan karena hajatnya, bukan karena kebutuhannya, ya, tetapi dia meminta ingin memperbanyak apa yang ada pada padanya. Takatsuran. Apa balasannya? Fa innama yas'alu jamran. Orang yang demikian itu tidak lain, dia adalah orang yang meminta bara api. Apa yang dia terima dari apa yang dimintanya, ibarat dia mengumpulkan bara api. Dia meminta, yakni api. Subhanallah. Maka dari itu kata Nabi alaihissalam, beliau peringatkan pada umat beliau, falyastaqilla aw liyastakthir. Maka terserah. Silakan silakan meminta, memperkecil meminta-minta pada manusia, atau dia memperbanyak meminta-minta pada manusia. Ada dampaknya. Ya. Jadi orang yang meminta-minta pada manusia untuk mengumpulkan permintaannya itu agar dia memiliki sesuatu yang banyak, ya, takatsuran, ancamannya adalah api. Ya. Maka dari itu, bahwa meminta-minta tidak halal kecuali dalam kondisi yang akan disebutkan dalam hadis yang lain. Ya. Akan disebutkan dalam hadis yang lain. Kemudian yang diambil dari hadis ini, kata para ulama, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita haramnya meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak apa yang kita miliki. Jadi seorang tidak boleh dan haram meminta pada manusia dengan tujuan, dengan niatan dalam hatinya untuk memperbanyak apa yang ada pada padanya. Ya. Dan orang yang mengambil apa yang dia minta itu, dan cara demikian dia mengambilnya, maka berarti dia akan mendapatkan dampaknya, akibatnya yang buruk di akhirat kelak. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang mengambil sesuatu tanpa hak, yaitu bukan haknya, dia tidak berhak mendapatnya, tapi dia mengambilnya, maka dia adalah orang yang pantas, ya, untuk mendapatkan sanksi, mendapatkan azab, karena dia mengambil hak orang lain. Semestinya apa yang dia minta itu bisa diberikan pada orang lain yang lebih berhak, atau yang berhak mendapatkannya. Tetapi dia meminta, dan mintanya itu hanya untuk memperbanyak apa yang ada padanya, bukan karena kebutuhannya, bukan karena hajatnya, tidak, tapi untuk memperbanyak. Maka dia diancam dengan sanksi dan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pilihannya, bahwa manusia itu mempunyai pilihan. Ya. Manusia ketika dia berbuat, dia memilih. Tapi semua tentu di atas atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang berbuat ya, menunjukkan bahwa ada pilihan dalam dirinya ya. Allah memberikan kepada manusia hak untuk memilih ya. Hak untuk memilih pekerjaan yang akan dia lakukan, perbuatan yang akan dia perbuatkan. Makanya di sini kata Nabi alaihi wasallam, silakan dia mempersedikit meminta-minta atau memperbanyak meminta-minta. Itu pilihan, terserah. Ya. Sama dengan halnya firman Allah azza wajalla, ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki silakan dia beriman dan barang siapa menghendaki silakan dia kufur. Ya. Ini menunjukkan ada pilihan pada manusia. Tapi semua pilihan manusia itu tentu berada di bawah kehendak Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Samurah bin Jundab atau bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata kaddun ya yakuddu bihar rajulu wajhahu, sesungguhnya meminta-minta itu ibarat cakaran ya. Setiap kali seorang meminta maka dia berarti mencakar wajahnya ya. Ya, ya, innal mas'alata kaddun, bahwa meminta-minta itu ibarat cakaran ya. Yakuddu bihar rajul wajha, yang mana seorang kalau dia meminta itu berarti dia sedang mencakar wajahnya. Illa an yas'ala rajulu ya, pengecualian yaitu seorang yang dia meminta kepada sultan. Illa an yas'ala rajulu sultanan, dia minta kepada sultan, pada penguasa. Ya, dia punya hajat, punya kebutuhan, dia minta pada yang berkuasa. Au fi amrin la budda minhu, atau dalam urusan, dalam perkara yang memang dia harus meminta, maka itu dibolehkan. Nah, hadis ini juga mengandung yakni ancaman dan menggambarkan tentang dampak dan akibat atau dosa orang yang meminta ya, padahal dia cukup dan dia juga meminta hanya untuk memperbanyak apa yang ada padanya. Dia itu ibarat orang yang sedang mencakar wajahnya. Setiap kali dia meminta berarti dia mencakar wajahnya ya. Makanya dalam hadis yang sebelumnya kata Nabi SAW, bahwa di hari kiamat kelak seorang yang meminta-minta dibangkitkan di hari kiamat sementara tidak ada daging pada wajahnya. Nah, di sini disebutkan kecuali seorang yang meminta kepada sultan. Sultan yaitu waliul amr, penguasa, orang berada di atasnya yang memimpinnya, dia meminta padanya ya apa yang Allah wajibkan kepada penguasa itu, yaitu yang dia meminta adalah zakat, bukan dia meminta dari harta penguasa itu ya, tapi dia meminta kepada penguasa karena dia merasa dirinya berhak menerima zakat, sementara penguasa ulil amri mereka yang mengumpulkan zakat, maka dia datang kepada mereka atau kepada pengurus ya yang mengurusi zakat, dia meminta. Ya, dia minta haknya. Nah, ini tidak mengapa. Kalau memang dia membutuhkan dan dia melihat dirinya bahwa dia berhak mendapatkan zakat, maka dia meminta kepada penguasa atau yang berwenang mengumpulkan zakat, dia minta dari mereka. Ya. Kemudian yang diambil dari hadis ini bahwa seorang dibolehkan ya meminta haknya kepada ulil amri, yaitu hak dari zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah ya oleh ulil amri, dan dia mungkin tidak diberikan atau terlupakan, maka dia datang kepada mereka, dia meminta haknya, ini dibolehkan. Demikian pula seorang yang meminta karena hajat, suatu kebutuhan yang betul-betul mendesak Ya, dia meminta pada manusia, maka ini dibolehkan. Au fi amrin la budda minhu, kata Nabi SAW, atau dalam perkara yang memang dia harus meminta. Tidak ada jalan lain kecuali meminta. Maka itu dibolehkan. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran ya agama kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada ulil amri untuk memperhatikan rakyatnya, keadaan umatnya, keadaan rakyatnya, ya, agar mereka diberikan hak-hak mereka. Jangan sampai dibiarkan mereka menderita, apalagi sampai menderita kelaparan. Padahal ada harta zakat yang seyogianya harta inilah milik mereka. Nah, di sini harus ada perhatian. Jangan sampai tidak ada perhatian dari ulil amri, dari penguasa, dari pemerintah, ya, atau yang berwenang yang diberikan tugas, ya, untuk mereka mengamati, mencermati, ya, memperhatikan orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat, agar mereka diberikan hak mereka. Ya. Ini kewajiban penguasa untuk melaksanakannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Lalu kata beliau, وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ عَاجِلٍ. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Baik, hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabathu faqah. Faqah artinya hajah. Barang siapa yang dia tertimpa satu kesulitan yang menjadikan dia itu membutuhkan dan memerlukan bantuan, ya, memerlukan sesuatu. Fa anzalaha bin nas, lalu dia menggantungkan kebutuhannya itu, keperluannya, hajatnya kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, maka tidak akan dipenuhi kebutuhannya itu. Kalau dia menggantungkan pemenuhan kebutuhannya itu kepada manusia, ya, maka tidak akan dipenuhi, tidak akan ditutupi kebutuhannya tersebut. Lalu kata Nabi alaihissalam, wa man anzalaha billah, dan barang siapa yang dia ketika tertimpa suatu yang menjadikan dia butuh, dia memerlukan, lalu kemudian dia, ya, dia memohon atau dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayushiku, maka Allah akan segera memberikan kepadanya rezeki cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, penanaman akidah, menanamkan kepada kita akidah agar seorang hamba menggantungkan harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya, zat yang maha melihat ketika manusia buta kepada kebutuhan hambanya ini, zat yang maha mendengar ketika manusia tuli mendengarkan keluhannya. Minta pada Allah Azza wa Jalla, gantungkanlah harapanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian keadaannya, yang kuat akidahnya dan kuat keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ya. Pada itu kata Nabi SAW, pada siapa yang dia memiliki kebutuhan, dia tertimpa sesuatu, cobaan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia membutuhkan sesuatu, kemudian dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah subhanahu, dia mengantungkan atau dia meletakkan kebutuhannya itu kepada manusia, dia meminta pada mereka, ya, maka tidak akan terpenuhi apa yang dipintanya tersebut, tidak akan terpenuhi. Lam tusadda faqatuhu, tidak akan tertutupi hajatnya, kebutuhannya. Namun wa man anzalaha billah, barang siapa yang ketika dia tertimpa kebutuhan, dia hanya meminta kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, dia berdoa memohon pada Allah, dia pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan segera memberikan, memenuhi hajatnya tersebut, cepat atau lambat. Ini adalah janji, ini adalah perkataan yang hak dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mulia ada orang senantiasa bertawakal pada Allah azza wajalla dan selalu berharap dan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu orang yang kuat imannya dan dia akan tenang dalam hidupnya. Seorang kalau setiap kebutuhannya dia hanya minta kepada manusia, tidak akan terpenuhi karena manusia adalah miskin. Bagaimanapun kekayaannya, setiap manusia adalah miskin. Yang kaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak membutuhkan manusia, Allah tidak memerlukan hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka orang yang ketika dia ada hajatnya, dia yang menggantungkan pada manusia, mengeluh pada mereka, mengadu pada mereka, ya, ini tidak akan terpenuhi kebutuhannya dan tidak akan tertutupi hajatnya. Tetapi kalau dia mengangkat tangannya kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya jalan keluar, menutupi hutangnya, ya misalnya, atau kebutuhannya, maka Allah yang akan menutupinya, ya, Allah yang akan memberikannya. Dia hanya mengadu kepada Allah azza wa jalla, dia tidak mengadu kepada manusia, dia hanya minta kepada Allah di saat dia sholat, saat dia sujud, ya. Dan Allah mau mengetahui hambanya, apa kebutuhannya, apa keperluannya, apa keluhannya, Allah mau mengetahui. Maka orang menggantungkan diri kepada Allah azza wa jalla, Allah akan memberikan jalan keluar padanya. Nah, hadis ini mendidik kita, ya, agar membangun kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memperbanyak ibadah pada Allah, memperbanyak berdoa pada Allah, tawakal pada Allah, mohon kepada Allah. Ya. Orang yang demikian keadaannya hatinya tenang. Ya. Dia tidak membutuhkan manusia, tapi dia memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mampu untuk menutupi kebutuhannya, menutupi hajatnya yang diperlukan olehnya. Maka dari itu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa, ya, hadis ini mengandung apa? Tuntunan untuk bersabar. Ketika seorang diuji oleh Allah, dia suatu faqah, satu hajat, satu kebutuhan, ya, maka dia hendaklah bersabar dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Seorang hidup dalam keadaan fakir misalnya, ini ujian dari Allah azza wa jalla. Bersabar, jangan tergesa-gesa, ya. Nabi alaihi wasallam orang yang memiliki pola hidup sederhana, bukan orang yang kaya, ya. Dan itu yang beliau pilih. Maka ketika seorang memiliki hajat, atau dia dalam keadaan hidup yang susah, hidup sebagai seorang miskin, orang fakir, hendaklah dia bersabar. Ya. Hendaklah dia bersabar. Jangan tergesa-gesa. Bersabar dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada ujian. Dan Allah akan segera memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, agar kita tidak mengadu kepada manusia. Aduan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepadanya. Tumpahkanlah apa yang kita inginkan dari hati kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri seorang hamba. Dan demikian insyaAllah ta'ala, seorang akan betul-betul semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan memberikan, dia akan menutupi segala kebutuhan seorang hamba. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa apabila seorang tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka hendaklah dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan mengadu kepada manusia. Juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang akidah, tentang tauhid, yaitu seorang hamba yang beriman, yang bertawakal, yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia tidak menyandarkan dirinya kepada selain Allah dalam hal kebutuhannya, dalam hal segala yang dia hadapi dalam kehidupan ini, ya, tapi dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang menjauhkan seorang dari suatu mudarat. Kemudian orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, ini adalah sebuah kesesatan, penyimpangan, ya, kesyirikan. Ya, jangan sampai orang manusia syirik. Ya. Dan dia menggantungkan harapannya pada manusia, bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Tapi gantunglah harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala An-Nawawi rahimahullah wa an Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tsauban radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takaffala li alla yas'al an-nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Ya. Faqultu ana fa kana la yas'alu ahadan syai'an. Dari Tsauban, Nabi SAW bersabda, beliau bertanya, man takaffala li an la yas'alan nasa syai'an. Siapakah yang mau, yakni untuk memberikan jaminan kepadaku, bahwa dia tidak akan meminta suatu apapun kepada manusia, wa ana atakaffalu lahu bil jannah, dan aku memberikan jaminan padanya surga. Beliau bertanya, siapa yang mau? Dia memberi jaminan padaku bahwa dia tidak akan minta pada manusia, dan aku beri jaminan padanya jaminan surga. Faqultu, kata Aban, aku mengatakan, ana, aku ya Rasulullah. Fakana la yas'alu ahadan syai'an. Maka Aban ini, dia tidak pernah meminta suatu pun kepada seseorang. Hadis dari Imam Abi Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini yang memberikan kepada kita gambaran, ya, janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, agar seorang hamba selalu bergantung pada Allah Azza wa Jalla, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak meminta kepada manusia. Jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaminnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, tentu hadis yang kita dengar tadi memberikan pelajaran di antaranya tentang keutamaan Aban radhiyallahu an. Ya. bahwa beliau orang yang berjiwa besar, orang yang betul-betul yakin pada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia menjawab dengan lantang bahwa dia akan mau menjamin dirinya bahwa dia tidak akan meminta kepada manusia, berikan jaminan itu kepada Nabi Alaihissalam, dan Nabi Sallam berikan jaminan padanya surga. Ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga tentu memberikan pelajaran pada kita, ya, untuk tidak meminta kepada manusia, dan agar seorang senantiasa bersandar pada dirinya, ya, yakni untuk berusaha, berbuat, dan dia kembalikan pada Allah Azza wa Jalla dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, itulah sikap yang terbaik bagi seorang mukmin dalam menghadapi yakni hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya di dunia ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka apabila berjanji kepada Nabi SAW mereka laksanakan istiqomah, dan mereka tidak membatalkan apa yang mereka janji, yang mereka sampaikan, yang mereka janji kepada Nabi SAW. Salah satunya adalah Aban ini. Nah, ini sikap yang mulia, yaitu istiqomah terhadap suatu prinsip, ya, dan tidak membatalkannya. Dan alangkah baiknya, atau sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat ini adalah berpegang pada prinsip, prinsip yang hak, akidah yang benar, ya, itu yang akan menjadikan umat ini mulia. Kalau mereka mempunyai prinsip, dan alangkah besarnya, alangkah banyaknya prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh Islam kepada kita, yang tidak boleh digoncangkan oleh karena dunia, oleh karena jabatan, oleh karena kekuasaan, atau harta, atau kehormatan, atau yang lainnya, ya. Orang yang mempunyai prinsip dan dia pegang pada prinsipnya, itulah orang yang mulia. Apalagi kalau prinsipnya adalah hak, prinsipnya adalah kebenaran, prinsipnya adalah Quran dan Sunnah, prinsipnya adalah pemahaman para salaf, dan mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah suatu kemuliaan, ya, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an abi bishr qabisah ibn al-mukhariq radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bishr, namanya adalah Qabisah, Qabisah bin al-mukhariq radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Pernah aku terbebani oleh beban, yang mana beban tersebut tentu beban yang berat, beban tersebut menjadikan aku ini datang kepada Rasulullah SAW. Jadi pernah aku terbebani oleh satu beban, fa'ataitu Rasulullah SAW as'aluhu fiha. Maka aku datang menemui Rasulullah SAW, aku bertanya kepada beliau tentang beban tersebut. Faqal akim hatta ta'tiyana as-sadaqatu fana'muru laka biha. Kata beliau kepada Qabisah, sudah kamu tetap di sini, ya, bermukim dulu di tempat Rasulullah SAW, ya, sehingga datang kepada kita, kepada zakat, ya, sedekah, artinya zakat, nanti kami perintahkan supaya yakni sebagian dari zakat itu diberikan kepadamu. Tsumma qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, artinya haram. Meminta-minta itu tidak halal illa li ahadi thalathatin, kecuali untuk salah satu dari tiga orang. Salah satu dari tiga. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan. Seorang yang dia terbebani oleh suatu beban. Disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang al-hamalah, yaitu an yaqa'a qitalun wa nahwuhu baina fariqain. Ketika misalnya ada persengketaan atau pertikaian atau peperangan antara dua kelompok, kemudian fayuslihu insanun bainahum alamal, lalu ada orang ketiga yang berupaya untuk mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai ini dengan jaminan harta, ya, dengan jaminan harta yang dia ini membayar harta itu kepada mereka yang berdamai, ya, dengan jaminan harta tadi mereka tidak akan berperang, dia ingin memperbaiki. Nah, beban ini adalah hamalah namanya. Makanya di sini kata Nabi SAW, yang orang yang halal bagi dia meminta adalah rajulun tahammala hamalatan, seorang yang dia terbebani oleh sesuatu, ya, yang memang dia tidak mampu, tapi ini untuk kebaikan. Dia terbebani, fahallat lahul mas'alah, maka halal baginya, dibolehkan bagi yang meminta. Sebagaimana kisah Qabisah ini, ya, kisah Qabisah ini jelas dia ada suatu beban, ya, dalam mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Fahallat lahul mas'alah hatta yusibah. Jadi halal bagi dia, boleh bagi dia untuk meminta sampai dia mendapatkan harta itu. Jadi untuk membebaskan atau meringankan dia dari beban tersebut. Thumma yumsik, setelah mencukupi apa yang menjadi bebannya, tertutupi beban tersebut, maka thumma yumsik, dia berhenti dari meminta. Cukup, jangan lagi meminta. Ini orang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun asabatu jaihatun ijtahat malahu. Yang kedua, seorang yang tertimpa suatu musibah terhadap hartanya sampai hartanya habis, entah karena kebakaran atau banjir atau yang lainnya, ya, sehingga hartanya habis. Fahallat lahul mas'alah, maka halal baginya mas'alah, yani meminta. Hatta yusiba qawaman min aish, sampai dia mendapatkan sesuatu yang mencukupi hidupnya, ya, yang mencukupi hidupnya. Aqal sidadan min aishin, sampai dia mendapatkan sesuatu yang mencukupi hidupnya. Jadi orang yang kedua ini juga termasuk boleh untuk meminta pada manusia. Kemudian yang ketiga, warajulun asobathu faqah, dan seorang yang dia tertimpa satu hajat, ya, suatu kebutuhan. Hatta yaqula thalathatun min dzawil hijam min qaumi, dan kemudian ada tiga orang-orang yang dewasa, yang akil, ya, yang berakal sehat, bukan yang jahil. Orang-orang yang berakal sehat, orang yang dewasa, tiga orang memberikan kesaksian bahwa orang ini betul-betul membutuhkan dari kaumnya. Laqad asabat fulanan faqah, mereka memberikan persaksian bahwa betul-betul fulan ini telah tertimpa sesuatu yang menjadikan dia ini membutuhkan. Fahallat lahul mas'alatu, maka halal baginya meminta. Hatta yusiba qiwaman min aishin au qala sidadan min aish, sampai dia mendapatkan sesuatu yang mencukupi untuk kehidupan hidupnya. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun. Adapun selain tiga perkara ini, tiga golongan manusia ini, ya, maka ya qabisa, selain tiga ini, sikap meminta itu adalah suhut, ibarat riba, sesuatu yang haram. Yakuluha sahibuha suhutan, orang yang memakannya dari sesuatu yang dia minta padahal dia itu butuh, dia tidak termasuk tiga golongan ini, maka yang dimakannya adalah harta haram, na'udzubillah, sesuatu yang haram. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan kejelasan sekali kepada kita, sangat jelas tentang tiga golongan yang dihalalkan oleh Islam, oleh Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam untuk meminta-minta. Ya. Yaitu orang yang terbebani sesuatu beban. Ya. Karena dia mendamaikan antara dua hal, dua kabilah yang berselisih, dua keluarga yang berselisih, kemudian dia menjanjikan mereka harta. Kalian damai, aku berikan pada kalian jaminan harta. Sementara dia tidak punya, maka dia boleh meminta. Ya. Yang kedua, seorang yang dia tertimpa hartanya musibah, entah kebakaran atau banjir, ya, atau tanah longsor yang menutupi rumahnya, harta bendanya, atau yang lainnya, ya, sehingga dia betul-betul terjatuh miskin dan tidak mampu, maka dia boleh meminta. Dan yang ketiga, seorang ada hajat yang betul-betul dia memerlukannya, tertimpa sakit, sakit yang memerlukan biaya besar misalnya, sementara dia tidak punya harta, tidak punya apa-apa, ya, atau suatu intinya hajat yang menjadikan dia membutuhkan. Nah, itu pun disebutkan dalam hadis ini, kalau sudah terpenuhi maka tidak boleh dia meminta. Jadi falyumsik, ya, thumma yumsik, kemudian dia menahannya, jangan lagi kemudian terus meminta. Nah, ini gambaran dari atau apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada umat beliau tentang masalah ini. Jadi masalah meminta-minta bukan masalah kecil. Ya, ini sikap yang tidak terpuji, meminta-minta sikap yang tercela, sifat yang tidak terpuji. Maka dari itu, ya, kita dilarang, ya, kecuali yang disebutkan dalam hadis ini dan beberapa keterangan yang sebelumnya, beberapa pengecualian orang-orang yang dibolehkan meminta-minta. Nah, yang diambil dari hadis ini, man tahammala hurman, barang siapa yang dia terbebani oleh hutang dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang itu, maka dia meminta kepada penguasa, kepada ulil amri, ya, dia meminta kepada mereka agar memenuhi hajatnya itu, agar memenuhi atau membayar hutangnya. Kemudian bolehnya seorang ketika dia berhajat untuk dia menunggu hajatnya itu pada seseorang selama beberapa hari. Sebagaimana kau bisa diperintahkan Nabi SAW untuk apa? Bermukimlah kau di sini, nanti apabila ada harta zakat yang datang, kita berikan kepada engkau untuk menutupi, yakni apa yang menjadi beban bagimu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, la tajul masalah, bahwa tidak boleh seorang meminta kecuali orang yang terkena beban hutang yang berat, atau orang tertimpa musibah pada hartanya, atau orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Ya, orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Kemudian boleh meminta, ya, bagi orang yang disebutkan tadi itu, dan apabila telah terpenuhi maka harus segera berhenti dari meminta. Maka meminta pun ada batasnya. Kalau sudah terpenuhi, selesai permintaannya, jangan meminta lagi. Karena ada sebagian manusia seperti itu, ya, jadikan kesempatan, ya, ketika tertimpa musibah diberikan bantuan, sudah terpenuhi masih terus meminta, waliyadzubillah, mengambil kesempatan untuk mengumpulkan atau harta manusia padanya. Nah, ini sikap yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan oleh ad-din. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban imam, pemimpin kaum muslimin, untuk selalu memperhatikan rakyatnya, memperhatikan kebutuhan mereka, keperluan mereka, ya, dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, agar ikut, yakni memberikan pemecahan masalah, jalan keluar yang terbaik bagi yang memang menghadapi permasalahan. Kemudian di sini ada satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskin alladhi yatufu ala nasi, turadduhu tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan, wa-tamratu wa-tamratan, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi, wala yuftan lahu fayutasaddaq alaihi, wala yakumu fayas'al an-nas." Celaisal mis, orang yang miskin itu bukan orang yang dia berkeliling yatuf ala nas. Orang miskin itu bukan orang yang jalan-jalan keliling meminta-minta kepada manusia, kemudian dia diberikan ya sesuap makanan atau dua suap, sebiji kurma atau dua biji kurma. Tetapi orang yang miskin itu adalah seorang yang betul-betul tidak mendapatkan sesuatu untuk mencukupi dirinya. Untuk mencukupi dirinya, ya. Sementara tidak ada orang yang mengetahui, tidak ada orang yang yakni mengetahui tentang keadaannya. Kalau ada orang mengetahui keadaannya, mungkin langsung diberi sedekah. Tidak. Jadi dia tidak mendapatkan sesuatu yang memenuhi dirinya untuk kebutuhan dirinya. Tapi tidak ada orang yang tahu untuk memberikan sedekah padanya. Itu orang-orang miskin. Demikian pula dia tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Itulah orang yang miskin. Jadi jangan dikira orang yang miskin itu orang yang meminta-minta. Tidak. Orang yang miskin itu betul-betul adalah orang yang dia membutuhkan, tapi dia menutupi. Ya. Dia tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi dirinya. Ya. Kebutuhan dirinya, tapi dia tidak berbicara. Dan tidak ada orang mengetahui keadaannya. Subhanallah. Ini hakikat dari kemiskinan secara syar'i yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini yaitu tentang larangan meminta-minta. Bahkan hukumnya adalah haram kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan pada hadis khabisah, tiga golongan, kemudian juga dalam hal yang memang seorang tidak bisa tidak, ya dia memang harus meminta karena betul-betul sangat memerlukan sesuatu, maka dia juga dibolehkan. Kemudian yang juga diambil dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, bahwa sikap meminta-minta itu adalah tidak hanya memiliki dampak di dunia, tapi juga di akhirat. Apalagi orang yang meminta-minta hanya untuk mengumpulkan harta, ya untuk memperkaya diri, dan jalan meminta, waliyadzubillah, ya dia akan terhina di dunia dan mendapatkan sanksi dan iqab dari Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ya. Kemudian juga apa yang dipelajari pada kesempatan yang baik ini menunjukkan kemuliaan dan izzah orang yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta pada manusia, dan menunjukkan kehinaan orang yang meminta-minta. Ya. Terhina. Cuma yang diambil dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, kewajiban penguasa, ulil amri, pemerintah, untuk memperhatikan rakyatnya, memperhatikan umat. Ya. Jadi tidak hanya untuk mementingkan diri mereka, tapi juga perhatikanlah rakyat, perhatikan umat, apa kebutuhan mereka, mana orang-orang yang susah, yang fakir, miskin, dan seterusnya, agar mereka memberikan hak-hak rakyat itu. Salah satunya adalah yang memberikan kecukupan kepada rakyat. Sedangkan bab yang berikutnya insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang itu bab yang ke-58, babu jawaz al-akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Bab yang akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dengan dalil-dalilnya, yaitu bab tentang bolehnya mengambil sesuatu pemberian tanpa meminta dan tanpa berupaya untuk meminta. Ya. Jadi seorang yang dia tidak pernah meminta, tapi kemudian ada orang memberikan dan dia tidak pernah mencari-cari pemberian itu atau menyinggung, ya, atau merekayasa supaya dia diberikan, tidak. Tapi dia betul-betul tidak pernah meminta, tidak pernah mengharapkan, lalu kemudian ada orang memberikan kepadanya. Ada yang memberikan. Nah, di sini akan dijelaskan bolehnya mengambil harta atau pemberian tersebut. Selama dia tidak meminta pemberian itu dan dia tidak merekayasa untuk mendapatkan pemberian tersebut. Ini boleh bagi orang itu cuma meminta, mengambilnya. Insyaallah taala sebutkan dalam hadis ini, yaitu satu bab atau satu hadis dalam bab ini yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alangkah indahnya Islam, ya. Karena memang dia adalah sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang menciptakan manusia, menciptakan makhluknya yang namanya manusia, yang sangat mengetahui tentang manusia, tabiat mereka, kebutuhan mereka, kemaslahatan mereka, ya, dampak perbuatan mereka, apa yang buruk, apa yang baik, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini sebagai konsep hidup bagi mereka, bagi manusia, yang semuanya adalah untuk kebaikan mereka, untuk kemaslahatan mereka. Maka Islam mengajarkan kepada kita semua perkara, dari permasalahan yang paling besar, permasalahan akidah, permasalahan tauhid, ya, sampai permasalahan yang paling kecil sudah diajarkan, dijelaskan oleh dua pedoman kaum muslimin, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita hendaklah senantiasa yang mensyukuri Allah ala ni'matil imani wal Islam, atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan pada kita. Ya. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga memberikan kepada kita wawasan, ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapati, agar bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Demikian pembahasan hadis-hadis Nabi sallam pada kesempatan yang baik ini. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa, dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini melalui layanan lain telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 021-823-6543-6, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini mengenai pakaian yang gak syar'i, dulu kan saya belum mengenal sunnah, sekarang alhamdulillah udah. Terus pakaian saya yang gak sesuai sunnah itu harusnya diapain, ya, dikasih ke orang atau kita dibuang atau dibakar, gimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Nah, barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Nah. Baik, pertanyaan tentang pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Apabila seorang setelah dia mengenal, ya, kewajiban seorang muslimah untuk memakai dan menutupi auratnya, sementara ada pakaian-pakaian yang pernah dahulu dipakainya yang tidak syar'i, diapakan pakaian itu? wallahu a'lam, saya melihat bahwa ada pakaian-pakaian yang memang mungkin bagian-bagian dari pakaian itu tidak menutupi aurat, itu bisa betulnya bisa dipakai di rumah. Jadi tidak harus dibuang atau dibakar, tidak. Bisa dipakai di rumah, atau mungkin ada teman-teman yang juga sudah ngaji, sudah tahu tentang tata cara berpakaian yang syar'i, ya. Maka pakaian-pakaian itu tadi diberikan pada mereka, dan bila pesan supaya pakaian dipakai di rumah, bukan dipakai untuk di luar rumah. Karena misalnya seorang istri, dia pakai pakaian yang terbuka tangannya, terbuka misalnya sampai ke lututnya, ya, ini hal-hal yang dibolehkan kalau di rumah, tidak dilarang, selama yang melihatnya adalah mahramnya, suaminya atau anak laki-lakinya, ya. Maka tidak mesti pakaian-pakaian itu harus dibuang atau dibakar, tidak. Tapi berikan pada orang yang sudah ngerti tentang bagaimana berpakaian, ya, dan pesan pada mereka, pakai pakaian ini di rumah dan jadi pakai di luar rumah. Itu mungkin salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan, ya. Karena pakaian-pakaian kadang-kadang masih bagus, masih baik, masih bisa dimanfaatkan untuk orang yang paham, dan mereka tidak akan memakai di luar rumah, ya, berikan pada mereka, ya, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, kami juga terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Dan berikutnya masih di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo, silakan bagi Anda yang ingin terhubung 021-823-6543. Iya, silakan, halo. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon di sesi tanya jawab bersama Ustaz Mubarak Hafizahullah Ta'ala dalam sesi tanya jawab kajian ilmiah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa kembali. Nah, halo. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mau tanya. Silakan, dengan siapa? Dengan Ibu Erni. Silakan, Ibu. Ya, ini di luar apa nama, di luar tema. Nah, saya mau tanya. Ya kan kalau katanya tahajud, kalau udah umur-umur katanya kalau menunggu apa jamnya apa susah mau bangun. Katanya boleh tahajud sebelum tidur dan witir. Nah, ternyata udah dijalanin itu sholat tahajudnya 2 rakaat, ternyata terbangun lagi. Boleh nggak menjalankan tahajud lagi? Nah, itu baik. Yang Ya, cukup ditunggu jawaban dari Ustaz, ya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Baik, pertanyaan beliau tentang sholat tadi, bahwa yang perlu kita pahami bahwa penyebutan sholat tahajud itu adalah setelah tidur, itu tahajud namanya. Kalau seorang setelah sholat isya kemudian dia sholat witir, ya, sholat witir entah itu 3 rakaat atau 5 rakaat atau minimal 1 rakaat, maka ini bukan dikatakan tahajud. Jadi yang dinamakan sholat itu sholat tahajud adalah apabila dilakukan setelah tidur, ya. Dia bangun dari tidurnya di tengah malam, kemudian dia berwudu dan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian ditutup dan witir. Ini namanya sholat tahajud, yang dia dengan sholat tahajud. Tetapi kalau sholat itu dilakukan setelah isya, setelah sholat isya sebelum tidur, maka itu wallahu a'lam bukan dinamakan sholat tahajud. An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur, sebelum tidur. Makanya kita dianjurkan, ya, sebelum tidur itu kita sholat witir. Itu anjuran dari Nabi SAW. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka seorang yang dia pada kebiasaannya, misalnya dia setelah sholat isya witir kemudian tidur, itu adalah satu amalan yang baik. Tetapi ada orang memilih mungkin yang lebih utama. Lebih utama adalah sholatnya sesudah bangun dari tidur, yang di tengah malam atau menjelang subuh. Satu jam sebelum subuh dia bangun, berwudu, kemudian sholat, sholat tahajud misalnya. Nah, itu lebih utama. Nah, itu lebih utama. Yang ditanyakan tadi, apabila seorang sudah sholat witir sebelum tidur, kemudian dia terbangun di malam hari, menjelang subuh bangun, satu jam sebelum subuh, masih ada waktu yang cukup panjang untuk sholat. Apakah boleh dia mengerjakan sholat? Sholat tahajud misalnya. Ya, jawabannya boleh. Ya, boleh, tetapi dia tidak menutupi sholatnya dan witir. Karena sholat witir sudah dilakukan sebelum tidur. Ya. Maka kalaupun dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, maka itu dibolehkan, tetapi dia tidak lagi melakukan sholat witir. Karena witir itu artinya ganjil, sholat yang ganjil, dan itu sudah dilakukan sebelum tidur. Dan tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang ada itu hanya satu kali sholat witir. Jadi bagi ibu yang bertanya tadi, apabila ibu bangun di malam hari setelah witir sebelum tidur, boleh sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silahkan. Ya. Tapi kemudian tidak lagi melakukan sholat witir. Ini jawaban kami, wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan. Satu pertanyaan kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Seorang hamba Allah di Jakarta, Ustadz, apa hukumnya bagi orang tua yang meminta, bahkan sepertinya agak mewajibkan uang bulanan ke anak-anaknya, padahal mereka ada uang bulanan dari rumah-rumah yang disewakan melebihi gaji anak-anaknya sendiri. Karena tidak semua anak-anaknya berlebihan dan sering berhemat. Ustadz, karena uang bulanan yang diminta terkadang untuk jalan-jalan atau hanya belanja, bukan untuk kebutuhan utama mereka seperti beras dan yang lainnya. Mohon nasihat dan jawabannya. Barakallahu fikum. Baik, sebetulnya kewajiban seorang anak ketika diminta oleh orang tuanya dan anak itu mampu, maka tidak bisa seorang anak itu menolak. Karena memberikan pada orang tua akan menjadikan harta itu semakin berkah dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang perlu diarahkan dari pertanyaan tadi, ya, sebagai seorang anak tidak mengapa dia menasihati orang tuanya, ya, agar uang yang diberikan tidak hanya untuk dilakukan berfoya-foya. Alangkah baiknya untuk melakukan masih untuk ibadah, mungkin untuk ibadah umroh, ya, bagi mereka yang sudah memiliki kecukupan, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada dijadikan sebagai bahan untuk, yakni berjalan-jalan, berfoya-foya, atau menempatkan uang itu pada bukan pada tempatnya. Nah, ini juga bisa dengan menasihati atau memberikan masukan, ya, memberikan masukan pada orang tua. Adapun yang mampu, ya, dia berikan. Yang tidak mampu, katakan pada orang tuanya bahwa dia tidak mampu untuk memberikannya dari apa yang diminta oleh orang tuanya. Jadi kita dalam hal ini tetap bagaimanapun tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala semampunya kita, ya. Lain halnya kalau uang itu digunakan untuk maksiat, maka kita tidak memberikan. Tapi kalau uang itu digunakan keperluan, kadang-kadang mereka mungkin ingin, ya, menghibur diri, kadang-kadang mungkin jalan-jalan, namanya manusia, ya, tetap semua itu diarahkan, ya. Diarahkan dengan baik, dinasihati, walaupun mereka adalah orang tua kita, tidak menghalangi kita untuk menasihati mereka. Apalagi orang sudah umur, alangkah baiknya dan perbanyak ibadah pada Allah Ta'ala, tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini masukan-masukan yang bisa diberikan pada mereka. Ya. Adapun berapa nominal yang kita berikan sesuai kemampuan, ya, kepada orang tua kita. Wallahu a'lam, itu mungkin arahan dari kami, ya. Memang kadang-kadang Allah menguji kita ini satu dengan yang lainnya. Anak adalah ujian bagi orang tuanya. Orang tua adalah ujian bagi anaknya. Ya, ya ini mungkin dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa sebagai anak, penanya diuji oleh Allah Ta'ala dan orang tuanya. Diuji. Kita diuji. Akan kesabaran kita, ketabahan kita. Jadi satu dan yang lainnya ada ujiannya. Ya. Ada orang yang diuji oleh Allah dan ujian anak-anaknya. Anak-anaknya yang menjadi ujian baginya. Kadang-kadang anak diuji oleh Allah Ta'ala, orang tua menjadi ujian baginya. Ya. Dan seterusnya. Maka inilah kehidupan penuh dengan ujian, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan ilmu, dengan hikmah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan juga nasihatnya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kajian ilmiah di kesempatan pagi ini. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan telah mencukupi. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ini ilmu yang memberikan manfaat pada kita, yang dapat membersihkan hati kita, yang dapat membersihkan atau memperbaiki ibadah kita, memperbaiki perangai dan akhlak kita. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah di dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir dari kehidupan kita, apalagi di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak godaannya. Maka pesan kami pada kesempatan yang baik ini adalah agar kita selalu menjaga suatu benda yang ada di dalam mulut kita, yaitu lisan. Ya. Menjaga lisan agar kita berbicara dengan ilmu dan berhati-hati dalam berbicara, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "fal yakul khairan aw liyasmut," hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ya, karena kita hidup di zaman yang banyak cobaannya, banyak fitnahnya, alangkah baiknya kita selalu menjaga lisan kita. Kita tidak berbicara kecuali yang bermanfaat, yang memberikan dampak yang baik kepada umat, kepada manusia, kepada diri kita dan kepada agama kita. Aqulu qawli hadza, subhanakallah wa jazakumullahu khairan, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi.